Jangan kalian mengikuti garis yang banyak sebelah kanannya, dan jangan pula kalian mengikuti garis yang banyak di sebelah kiri. Jangan ekstrim kanan, jangan pula ekstrim kiri. Jangan kamu bunuh, dan jangan pula kamu jahat. Janganlah kamu nyeprok berlebihan, dan jangan pula kamu kafir. Tetapi ikuti jalan yang lurus, jalan yang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memberitahukan tidak ada satu pun jalan padanya kecuali di sini terdapat syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Yang ada di sebelah kanannya maupun yang ada di sebelah kirinya terdapat padanya syaitan yang berukilai, yang mengajak manusia untuk terjerumus pada jerat-jerat syaitan tersebut. Baik yang terakhir dalam hal ini orang-orang yang berbuat buruk melampaui batas, mereka orang-orang yang memiliki keselamatan beragama tetapi tidak di atas yang disyariatkan. Buruk semangat beragama tanpa ilmu mampu menyesatkan. Demikianlah jangan sampai kita tafsir apa syirik ini di masa ini meninggalkan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan kita ada dua jalan ini. Maka mari kita konsumsi pada kesempatan yang singkat ini. Saya akan bawa beberapa orang para ulama yang berkaitan tentang sifat-sifat jalan kebenaran yang satu yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sudah menjadi sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya perpecahan di tengah-tengah umat jalur yang hak dan jalur yang hak. Sabilul haq dan sabilul bathil. Ada jalan yang benar, ada jalan pula yang bathil. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang tidak asli di dunia kita. Hadis Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Yang mengatakan, "Fa'innahu an yashrikum ba'di barang siapa yang hidup." Di antara kalian disebutkan yang lapan dalam sebuah riwayat, "Ba'di." Setelah Basyirah dilakukan kadiru, maka dia akan melihat perpecahan dan perbedaan yang sangat banyak. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya hal tersebut. Ini apa? Perpecahan di dalam umat Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bimbingan, memberikan petunjuk dalam menghadapi problematika perpecahan tersebut. Mereka di antara perpecahan yang ada itu yang harus kita ikuti sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai dengan akal kita atau perasaan kita atau penilaian kita, bukan. Tetapi bagaimana Nabi dalam memberikan solusi kepada kita dalam menghadapi perpecahan umat dan perbedaan umat, sehingga tidak menggunakan awli dia perasaan, tidak menggunakan akal pikiran, menimbang-nimbang dengan akal ini baik ini buruk, ini jalurnya hak, ini jalurnya jelek, bukan. Tetapi semuanya dengan arahan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perpecahan umat. Maka dia mengatakan, siapa yang hidup di antara kalian sebelihat, maka dia mendapatkan perbedaan perbedaan yang sangat banyak. Di saat itu, apa yang dilakukan? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian memegang sunnahku, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya para khulafa, para disebutkan oleh Syekh Al-Imam Syekh Al-Khalid Allah Al-Fa'il Al-Khalid dalam kitabnya Hiya Salafiyah dan juga ulama yang lainnya, hadis ini menunjukkan agama Islam itu adalah sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khalifah, para sahabat-sahabat dia yang dipimpin oleh para khalifah. Ini bagian dari agama, sehingga sesuatu yang menyimpang dan menyelisih sunnahnya Nabi dan sunnahnya para ulama Rasidin, maka itulah yang namanya penyimpangan. Itu disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang menyimpang dari sunnah Nabi dan sunnahnya para ulama Rasidin itu berarti bukan bagian dari Islam. Sehingga Allah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'a an-nasu hasan, semua yang bid'ah itu sesat walaupun dilihat oleh manusia, disangka oleh manusia sebagai bentuk kebaikan. Ini solusi dalam menghadapi perbedaan, ini solusi dalam menghadapi perpecahan-perpecahan yang ada, dan yang namanya perpecahan akan selalu ada dan terus menerus sampai sepanjang zaman, sampai dunia, terus menjadi perpecahan-perpecahan. Sebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahiril haqq," akan terus menerus saja sekelompok kecil dari umatku, orang-orang yang menampakkan al-haq, menampakkan al-haq. Dan memang perpecahan yang ada di tengah-tengah umat terus menerus pula dan tidak akan pernah berhenti adanya perpecahan dan adanya perpecahan terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana pula Ahlus Sunnah akan terus menerus ada, tidak akan ada nanti di mana Allah Azza wa Jalla memilih antara lain yang menampakkan hak di umat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimani, kalau kita mendapati ada perpecahan saja, ada perbedaan saja, ada ini, ada itu, begitulah memang sunnah. Yang harus kita ketahui bagaimana dalam kitab di hal tersebut, Allah perbedaan antara syirik dan bid'ah, antara syirik dan tauhid dan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, ini adalah hal yang harus kita ketahui. Harus kita ilmui ya kaum muslimin, karena kalau kita tidak mengerti tentang sunnah Nabi dan sunnahnya para khalifah Nabi SAW, maka bagaimana mungkin bisa tahu kita mana hak dan mana batin. Maka dengan apa yang kami sampaikan dari muka di masjidah menunjukkan bahwa penting sekali kita tahu jalannya Nabi SAW dan para khalifah Rasidin Nabi. Jalannya Nabi dan para sahabatnya disebutkan dengan kalimat dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kepada pemahaman salaf yang diajak oleh Rasul alaihi salatu wasalam, akidahnya, ibadahnya, amaliyahnya di hadapan para sahabat, dan para sahabat mengamalkannya dalam kehidupan mereka bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Dakwah yang mengajak kita ke arah sana adalah disebut dengan dakwah as-salam. Dakwah yang mengajak kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dakwah salafiyah oleh kaum muslimin yang mengajak kita untuk mengikutinya dengan para sahabatnya saja. Dalam dakwah ini muncul sebuah pertanyaan, apakah wajib mengikuti dakwah salafiyah yang mengajarkan akidah Nabi dan para sahabat? Apakah wajib bagi kita untuk menempuh jalannya mereka? Jawabannya adalah wajib. Jawabannya adalah apa? Wajib. Kami akan sampaikan di sini beberapa dalil sebelum kita masuk kepada sifat-sifat dakwah as-salafiyah insyaallah. Yang pertama, Syaikhul Bukhari menyebutkan dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti Nabi dan para sahabat adalah dalam surat Al-Fatihah, yaitu kalimat ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Dibawakan oleh beliau Syaikhul Bukhari membawakan tafsir Imam Tabari tentang kalimat Imam Abu Al-Ali. Ketika beliau ditanya oleh seorang bernama Hamzah bin Mughirah tentang makna ihdinash shiratal mustaqim. Apa itu shiratal mustaqim? Apakah makna shiratal mustaqim itu? Maka Imam Abu Al-Ali menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibahu siratal mustaqim itu kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim apa hukumnya dalam salat? Rukun. Karena ihdinash shiratal mustaqim ini bagian di dalam surat Al-Fatihah yang menduduki rukun dalam salat. Allah wajibkan kita untuk mengikuti shiratal mustaqim, memohon kepada Allah mengikuti agar diberi petunjuk bisa mengikuti jalan yang lurus. Hukumnya rukun. Karena secara wajib rukun. Maka mengikuti Nabi dan para sahabat, orang yang sudah dijamin di atas shiratal mustaqim, ini pun hukumnya wajib. Karena kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, minta agar diberi petunjuk mengikuti jalan yang lurus. Jadi banyak hal ini suaranya bisa didengar tidak? Apa susah? Jaya? Hadirin kaum muslimin, baginda. Berarti mari orang lainnya. Ditanyakan hal ini pula kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang tafsir ihdinash shiratal mustaqim. Siapa orang yang sudah dipastikan di atas shiratal mustaqim? Apakah sama pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri dengan pendapat Imam Al-Hasan? Jadi berdua Imam para ulama zaman tabi'in Al-Basri zaman para tabi'in. Faqala sadaqa wa nasaha. Sungguh Abu Aliyah Al-Abnar dalam menafsirkan shiratal mustaqim, dan sungguh dalam memberikan nasihat kepada umat agar mengikuti jalan yang benar, itu jalan yang Nabi dan para sahabat. Qala Syaikhul Bukhari, turid an yahdiyakumullah shiratal mustaqim. Demarkan apabila engkau hendak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus, maka kata beliau, faljam sunnata Rasulillah, berpegang teguhlah engkau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah engkau dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnat ashabihi, dan berpegang teguh engkau dengan sunnahnya para sahabat-sahabat beliau, min ba'dihi, setelah beliau. Ini yang harus kita lakukan ketika kita ingin berada di atas jalan yang benar. Dan tidak ada kaum muslimin siratul mustaqim selain jalannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Tidak ada. Tidak ada di antara para ulama salaf yang menafsirkan siratul mustaqim selain jalannya Nabi dengan para sahabat. Di zaman sahabat bermunculan pemahaman bid'ah. Bid'ah yang pertama muncul bid'atul khawarij. Dan bid'ahnya Syiah hampir bersamaan. Di zaman para tabi'in, yang di generasi yang kedua, muncul bid'ah Qadariyah di akhir sahabat. Muncul bid'ahnya Jahmiyah. Muncul bid'ahnya Mu'tazilah. Muncul berbagai macam aliran. Tetapi para ulama tidak menafsirkan satupun di antara mereka yang mengatakan siratul mustaqim adalah Mu'tazilah. Siratul mustaqim adalah Khawarij. Siratul mustaqim adalah Syiah. Tidak. Para ulama zaman dulu, para salaf, menerjemahkan dan memaknakan siratul mustaqim adalah Nabi dan para sahabatnya. Ini menunjukkan kewajiban bagi kita semuanya mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Hadirin kaum muslimin, disebutkan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lu'damut Ta'wil, beliau mengatakan, ini dimatikan aja bisa, biar enggak bunyi. Ini yang bunyi apa? Ini aja cukup. Ayo, khalas. Ada yakfi. Cukup ini, insya Allah bisa didengar suaranya. Kalau nanti rusak semua, enggak usah pakai sound. Insya Allah masih dengar. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Ini lebih nikmat, betul? Ya. Disebut oleh Imam Ibnu Qudamah, di annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalat. Lu mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sudah dipastikan berjalan di atas siratul mustaqim. Pasti. Maka siapapun yang menempuh jalannya beliau, maka dialah orangnya yang di atas siratallahil mustaqim. La mahalata. Ini adalah hal yang pasti, kata beliau. Betul-betul di atas jalannya Nabi, tuntutannya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Masail Jahiliyah, syarahnya beliau, di atas siratul mustaqim artinya anda di atas tauhid tanpa syirik, anda di atas sunnah tanpa bid'ah. Ini sebuah tuntutan. Hidup tanpa syirik pasti bisa, hidup tanpa bid'ah pasti bisa. Karena dua hal ini harus dijauhi oleh setiap kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Badil Fawaid tentang makna siratal mustaqim. Apa yang barusan kami sampaikan di atas. Makna siratal mustaqim adalah tariqullah, sebuah jalan yang Allah bikin. Tariqullah, jalannya Allah. Alladhi nasabahu li'ibadihi. Siratal mustaqim adalah jalannya Allah yang Allah membikinnya, yang Allah telah menerapkannya bagi hamba-hambanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita bertanya siapakah yang membuat siratal mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, bukan yang lain. Dipersiapkan oleh Allah jalan tersebut untuk hamba-hambanya. Al-musil ilaihi, yang akan mengantarkan manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ala al-sunni rusulihi, siratullah itu, jalan yang Allah telah terapkan itu, sampai kepada umat manusia, melalui lisan-lisan rasul-rasulnya. Jadi wahai kaum muslimin, yang namanya bid'ah itu tidak termasuk dari siratul mustaqim. Karena bid'ah itu bukan dari Allah dan tidak melalui Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu Nabi kita memutlakkan yang namanya bid'ah itu dolalah. Tidak pernah Nabi kita mengecualikan satupun bid'ah dengan kalimat bid'ah yang baik, atau bid'ah yang di atas petunjuk, atau bid'ah yang hasanah, tidak. Nabi kita selalu minimalnya dalam satu minggu sekali, ketika beliau khutbatul hajah, beliau mengatakan, wa syarul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Seburuk-buruk perkara adalah hal yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan dalam agama Islam, itu namanya bid'ah, dan semua yang bid'ah itu dolalah. Itu diucapkan oleh Nabi kita SAW, minimalnya dalam satu pekannya satu kali, dalam setiap khutbatul hajah ketika khutbah Jum'at. Tidak pernah dalam kehidupan beliau sampai akhir hayat, beliau mengecualikan adanya bid'ah yang hasanah. Maka hadirin kaum muslimin, mengapa demikian? Karena bid'ah itu tidak termasuk bagian dari tariqullah, jalannya Allah yang Allah bikin, yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Wala tariqa lahum ilaihi siwahu, dan tidak ada jalan yang menuju Allah selain jalan yang Allah bikin, selain jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala membikinnya. Ini ucapan dari beliau. Gambaran singkat tentang siratal mustaqim. Saya bacakan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, wa huwa ifraduhu bil ubudiyyati. Siratal mustaqim itu adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Wa ifradu rasulihi bil ta'ati, dan mengesakan rasulnya dalam hal ketaatan. Ini siratal mustaqim. Sehingga mereka-mereka yang jatuh pada kesyirikan, dia keluar dari siratal mustaqim. Dan mereka-mereka yang jatuh pada kebid'ahan, berarti dia tidak mengikuti Nabi dengan apa? Secara murni. Dia tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan ittiba hanya kepada Nabi. Dibuktikan padanya terdapat kebidahan-kebidahan. Maka dia pun keluar dari siratal mustaqim. Adapun apakah dia kafir? Itu semuanya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan olehnya. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang kekal dalam neraka, dan ada yang tidak kekal di dalam neraka tetapi finnar secara umum. Adapun per individunya masih di bawah kehendak Allah Azza wa Jal, tahta masyiatillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ini gambaran secara global tentang makna siratal mustaqim. Sehingga mereka-mereka kaum muslimin yang dulunya di atas siratul mustaqim, kemudian mereka menyimpang, baik salah satu di antara dua hal ini, menyimpang na'udzubillah min dzalik, menjadi murtadun. Sebagaimana dulu di zamannya Abu Bakar Siddiq, banyak orang-orang yang murtad di zaman itu. Yang dulunya beriman, yang dulunya berislam di zaman Rasulullah SAW, kemudian mereka murtad, bisa keluar menuju kepada kekafiran. Ada juga di antara mereka yang tadinya di atas siratul mustaqim, di atas al-haq, keluar dari siratul mustaqim dikarenakan al-bid'ah yang dilakukan olehnya, kebatilan-kebatilan yang dilakukan olehnya, sehingga keluarlah dia dari siratul mustaqim. Maka mari kita berhati-hati dari dua-duanya. Adapun kaum muslimin, dosa-dosa besar yang lainnya yang kedudukannya dibawa dari bid'ah, maka inilah dia kaum muslimin yang disebutkan dalam makna semua anak manusia pasti punya salah. Kullu bani Adam khata. Seorang salafi wa kaum muslimin, atau lebih umum, seorang ahlul jannah, orang yang akan menjadi ahlul jannah, calon-calon ahlul jannah, mereka ini kaum muslimin bukanlah seorang yang maksum dari salah, bukan maksum dari dosa, yakni dosa-dosa di bawah kesyirikan dan kebid'ahan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menjadi calon-calon al-jannah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan sebuah fahishah atau sebuah dosa, mereka langsung ingat kepada Allah, mereka langsung beristighfar kepada Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih dalam pengertian apa? Sifat-sifat ahlul jannah yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi mereka bukan musyrikin. Mereka juga bukan min ahl bidah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, masih banyak ayat yang disebutkan dalam kitab ini, antum bisa lihat sendiri, dan insyaallah sudah sering kita dengarkan ayat-ayat yang mengharuskan kita mengikuti manhaj as-salaf. Kita masuk kepada beberapa ucapan para ulama, di antaranya ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitab Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, wal asasul ladzi tubna alaihil jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlu sunnah wal jama'ah, faman lam ya'khud anhum faqad dhal wa ibtada' wa kull bid'atin dhalalatun. Dan dasar, kata beliau, asas, dasar didirikannya al jama'ah, didirikannya al-Islam, dasarnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi majma'in. Ini dasarnya. Maka barang siapa yang tidak mengambil agamanya dari mereka, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, wabtada', dan dia telah mengada-adakan hal yang bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalal, semua yang bid'ah itu sesat, wa dhalalatun ahluha finnar, yang namanya bid'ah dan pelakunya dalam neraka. Hadirin kaum muslimin, perhatikan ucapan Imam Al-Barbahari ini, bahwa Islam dasar mulanya adalah Nabi dan para sahabat. Itu adalah Islam, itu adalah al-haq. Ini dia. Barang siapa yang beragama di hari ini, dia tidak sesuai, tidak mengambil agamanya dari mereka, maka berarti pasti sesat. pasti sesat. Wabtada, dan pasti dia membikin-bikin bid'ah. Karena beragama, kalau tidak diambil dari para sahabat, berarti dia mengada-ada sesuatu yang di luar dari yang disyariatkan. Maka dari sini kita tahu ya kaum muslimin, kewajiban mengikuti manhaj salaf yang mengantarkan kita kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la aiba 'ala man adhhar madhab as-salaf, tidak tercela, tidak sebagai bentuk aib orang yang menampakkan manhaj salaf dan mengatakan saya adalah seorang salafi, wa intasab ilaihi, dan menyandarkan dirinya kepada dakwah salafi. Bahkan apa? Bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib diterima itu semuanya dengan sepakat. Wajib diterima. Ini menunjukkan kewajiban mengikuti dakwah as-salafiyah. Kaum muslimin rahimani orang jami'an. Kita masuk kepada penyebutan dari syekh sifat dan ciri khas dakwah as-salafiyah. Sebutkan beliau ada 10 di sini. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, takarrara mimma madha, dari apa yang telah kami sampaikan tadi di atas, kata beliau, anna salafiyyah hiya siratul mustaqim, bahwa salafiyyah adalah siratul mustaqim, bahwa dakwah salafiyyah adalah dakwah siratul mustaqim. Sudah diterang oleh beliau dalam beberapa halaman sebelum ini. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ ضَلَّ وَهَا, barang siapa yang meninggalkan jalan dakwah salafiyah, maka sungguh dia telah sesat dan dia telah menyimpang. وَلْعِيَدُ بِاللَّهِ. Lida, oleh karena itu, لِهَادَ الْمَنْهَجِ الْمُبَارَكِ, dakwah salafiyah ini adalah sebuah dakwah yang mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah yang penuh dengan barakah memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri khas yang berbeda dengan dakwah selain dakwah salafiyah. Dari apa yang akan kita baca kaum muslimin, dari keterangannya Syekh Abdullah Al-Bukhari, akan ada pengetahuan bagi kita perbedaan dakwah salafiyah dengan dakwah yang lainnya. Dan mengapa dakwah salafiyah adalah dakwah hak dan yang lainnya batil? Dan mengapa dakwah salafiyah inilah fil jannah dan yang lainnya finnar? Dari ciri khas yang disebutkan oleh beliau dan juga dalam beberapa literatur dalam kitab-kitab yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, di antaranya kata beliau, فَمِنْ مَعَالِمِ وَسِمَاتِ هَذَا الْمَنْهَجِ أَوْ هَذِي دَعْوَةِ السَّلَافِيَةِ أَوَّلًا, di antara tanda-tanda besar yang dimiliki oleh dakwah salafiyah ada 10. Yang pertama adalah تَحْكِيكُ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى, تَحْكِيكُ الْعُبُودِيَّةِ جَلَّ وَعَلَى, mewujudkan secara hakiki beribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Ya, ini adalah yang apa? Yang pertama. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Salfik dalam kitab Hakikatu Al-Manhaj Salafi, prinsip yang pertama ini, yakni menegakkan tauhidullah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, adalah wahada min a'zami khasaisil manhaj salafi. Inilah dia ciri khas kekhususan dakwah salafi yang terbesar yang dimiliki oleh mereka, dakwah salafiyah yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya mereka. Ini adalah tanda yang paling besarnya. Walladzi tamayyaza bihi an ghairihi. Tanda ini adalah tanda yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Saya berikan contoh kaum muslimin. Banyak sekali dakwah-dakwah yang mengaku mengajak kepada Allah, tetapi ternyata mereka mengajak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini. Ada Nisha? Ya. Adhan, kemudian kita lanjut atau salat dulu kita lanjut? Biasanya gimana? Salat dulu? Salat dulu kita, salat isya, kemudian kita lanjut. InsyaAllah sampai jam berapa? 8:30? Atau kewengen pak? 8:15 insyaAllah ya. Sabar mau pak? Atau tergesa-gesa mau pulang? InsyaAllah. Kita lanjutkan pada salat isya sampai 8:15 insyaAllah. Tafadhal barakallahu fikum. Kita adzan dulu kemudian kita salat. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salat isya.